Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nyong ana cerita maning ge. Anu tesin haring acara curanmor ya. Curahan perasaan dan humor. Ceritane ana wong lanang wadon, ge bojo-bojoan ge, cita-citane ge ya. Jenengane sing lanang Odin, sing wadon jenengane Supin. Ya langsung bayang jajal cerita-ceritane kayak Kodil karo Supin bengi-bengi turu barang turu kalingane jam siji bengi Kodil tangi metu kamar balik maning arep lanjutna turu tapi sedurunge lanjutna turu Kodil nggugah bojone langsung bayang jajal yo. Leng Leng Pleng, pleng, pangi pleng. Atau berhenti bergoba bela, nak bocah betul bocah, nak membiung pada reang. Tolong, tolong, tolong, anak apa jadi ya? Waktu lagi nak mung turu, kok pleng, pleng, pleng, pleng, pleng, pleng. Ada nunggu tak sening jecal. Teket, keting mung turu. Mungkin siapa ni kak? Pleng, pleng, pleng, pleng, ngidur ya. Jangan lihat bocah yang dapat kelalen. Pleng, pleng, pleng, pleng. Sabang sampai ini kan kerana apa ya? Malah tambah ngambahan ini kajan. Cing sabar, cing sabar. Nyong pengen ngundang Rika, mama ketek pleng, oleh bok. Mama ketek pleng, pleng pleng pleng pleng ini ya. Ya wis ora apa-apa. Apa bapak ketek pleng, ngan apa kok ngugah-ngugah nyong turu kayaknya. Lagi penak-penak turu malah gugah ini kajan. Nyong mikir kan lagi ngimpi, bal-balan kalau David Beckham. Malah narikan tetap digugah ini kajan. Ya wis tenang baik, Mak. Aja khawatir, ke dalaman neng mimpi Rika kepen ketemu David Beckham bakal terwujud, bakal aku wujudkan, bakal aku nyatakan. Kepriwe, diwujudkan? Diwujudkan, Mak, aja khawatir. Diwujudkan adol kasur, adana nusending nyesal. Aku lagi kepengen tuku beras, be. Neteki gendeng mendina malah. Lepor ketemu David Beckham. Wah, jangan ajal. Terlindur, turun maning turun mana. Eh, Mak. Oh, jangan kepek-kepek. Si sabar, si sabar. Kayak ada nih, menang David. Siki malam apa siki? Malam semua. Cuma kelibon, Bok. Cuma kelibon. Kandang nih David. Si sabar. Nyom, Miki, ya. Mendapatkan sebuah berkah. Mendapatkan sebuah wangsit, mendapatkan sebuah keberuntungan kajian ini, Mak. Ke calon-calonnya nyuarap itu duit akeh kajian-kajian itu. Anu berkah apa, keberuntungan apa, wangsit ke prive, bisa-bisa nih Rika ngomong harap pulih duit pirang-pirang. Oke, sekadang ini duit mudane, nyong kan jam ini tangi, jaman-jaman ini kepengen ngujuh. Kadang ini duit, dah nyong kan main kamar mandi, maring WC ya, dah mau pas nyong maring WC. Lawangnya kan terbuka nanyong ya lawang biasanya ya. Nyong nembe buka lawang. Lampu nevis murup, Mak. Jangan lampu nevis murup. Padahal nyong nembe buka lawang truk lho. Urung kulitnya saklar. Urung ngurup napa barang. Lampu nevis murup dipik, Mak. Nyong mana orang urusan nyong ujar-ujarnya ya. Anak kucing dan liwat. Nyatana lampu iwe lho ujar-ujarnya nyong iwe, Mak. Tapi barang nyong rampung udah ngujuk. Nang bese. Nyong kan betul ya. Lawangnya tertutup. Lampu ne mati dewek, Macan. Mati dewek gue. Jadi nyong mulanya bisa menarik kesimpulan. Kayak nyong kayaan-kayaan anu ada pulih nomor apa ya. Kayak nyong ngasih jangan kudu kayak kudu tuh kulote kayak. Rikat cerita apa, Miki? Rikat cerita apa, Miki? Ya gue Miki, Mak. Nyong ada pulih notre. Nyong mungkin nemu keberuntungan, nemu berkah. Kepengen ngusium, buka kamar mandi. Isik-isik ya, lampunya murup dewek. Lebaran nyong metukan kamar mandi, lapangan tertutup. Lampunya mati dewek. Pak! Rika gue sebola balik tak ngomongi. Aja maning-maning ngoyon ang kulkas. Aja maning-maning ngoyon kulkas. Kamar mandi ke prive. Besek-besek prive. Kayak-kayak kulkas. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.